Konsultasi Syariah. Sahur setelah adzan subuh karena tidak tahu. Pertanyaan. Ada orang ketiduran hingga tidak dengar adzan. Ketika bangun, dia tidak sadar kalau sudah subuh. Akhirnya dia makan dan minum. Ketika melihat jam, dia baru sadar karena sudah lewat subuh. Apakah puasanya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan, kami pernah berbuka pada sore hari Ramadan karena mendung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba matahari muncul lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menjadi dalil bahwa setiap kondisi tidak tahu atau lupa yang dialami orang yang puasa sehingga dia makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Apabila orang yang sedang puasa melakukan salah satu pembatal puasa karena tidak tahu, maka puasanya tetap sah, baik tidak tahu terkait waktu atau tidak tahu hukumnya. Contoh tidak tahu terkait waktu, seseorang bangun di akhir malam dan dia menyangka fajar belum terbit. Kemudian dia makan dan minum. Tiba-tiba dia baru sadar ternyata fajar sudah terbit. Maka puasanya sah karena dia tidak tahu waktu. Selanjutnya, beliau menyebutkan hadis Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma di atas. Kemudian beliau mengatakan, para sahabat berbuka di siang hari. Akan tetapi mereka tidak tahu. Mereka menyangka matahari telah terbenam. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha. Andai qadha ketika itu wajib, tentu beliau akan memerintahkan mereka untuk qadha. Dan andai ada perintah, tentu akan ada riwayat yang sampai ke kita. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.